Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, senang sekali kita bertemu pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terlebih penting lagi adalah bagaimana kebersamaan kita pada saat ini mampu memberikan banyak pelajaran buat kita, memberikan banyak hal penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu untuk melakukan kebaikan dengan inspirasi-inspirasi dan semangat Al-Quran yang menjadi kajian kita. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat terakhir dari surat Al-Anbiya, penutup surat Al-Anbiya, yaitu ayat ke-112 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbihkum bilhaq. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Dia Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan. Menarik kalau kita perhatikan di ayat 112 ini yang menjadi penutup dari surah Al-Anbiya. 111 ayat yang dijelaskan di dalam penjelasan ayat terdahulu itu menggambarkan tentang bagaimana sikap seorang muslim harus menjalani kehidupan mereka. Bagaimana di dalam kehidupan ini keterangan-keterangan tentang kisah para nabi dan rasul yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Anbiya seharusnya menjadi pelajaran buat kehidupan seorang muslim di dalam kehidupannya untuk tampil menjadi lebih baik. Bahwa keterangan-keterangan tentang surga dan neraka yang memberikan janji kebaikan dan juga memberikan ancaman yang begitu sangat berbahaya, ya, semua ini ditutup dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rabbihkum bil haqq, wahai Tuhanku, ya, berikanlah keputusan dengan adil. Ini suatu doa yang begitu sangat dahsyat karena terlontar dari mulut Rasul yang mulia, dari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya adalah bisa menjadi penghibur hati bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi dari sisi yang lain akan menjadi suatu doa yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang ternyata melakukan tindakan-tindakan tidak baik di dalam kehidupannya. Rabbihkum bilhaq, ya Allah, tolong berikan hukuman dan keputusan yang adil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih tahu. Ya, Rasulullah ingin mengatakan di dalam keterangan ayat ini, ya Allah, bagi umatku yang mengikuti ajaranku mau tunduk dan patuh kepada dirimu, maka berikan mereka kebaikan-kebaikan sebagaimana engkau janjikan, dan jangan engkau selamatkan orang-orang yang ternyata di dalam kehidupan mereka itu menentang diriku, menentang segala aturan-aturan yang engkau buat, dan malah menjadi orang-orang yang melakukan pengerusakan di atas permukaan bumi ini. Sudah cukup jelas doa Rasulullah ini terhadap kita. Kita akan menjadi, kita memilih yang mana? Apakah memilih termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita lebih memilih untuk menjadi orang-orang yang termasuk di dalam doa Rasulullah yang akan diputuskan oleh Allah dengan segala keputusan yang adil, karena sudah melakukan tindakan kejahatan, maka ia, orang tersebut, lebih berhak untuk masuk ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Jadi, rabbihkum bilhaq, ini doa Rasulullah yang sangat dahsyat, dan ini juga patut untuk kita lantunkan sebagai penghibur hati kita pada saat kita ternyata di dalam kehidupan ini melakukan tindakan-tindakan yang baik, tapi ternyata dibalas dengan keburukan. Ketika kita melakukan kebaikan, tapi ternyata kita harus menjadi resah karena ternyata kita yang dipojokkan, maka lantunkanlah doa dan ucapkanlah, qala rabbihkum bilhaq, ya Allah, tolong putuskan dengan seadil-adilnya, tolong engkau jelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah di dalam permasalahan ini. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Sebagaimana kita sampaikan di ayat 111 kemarin, bahwa fitnah, ujian dan cobaan di dunia ini dapat disikapi oleh tiga kriteria manusia, maka qala rabbihkum bilhaq juga akan menerpa tiga kelompok manusia ini. Dunia ini adalah cobaan, maka sikapilah cobaan ini dengan penuh rasa syukur. maka Allah dengan sifat Ar-Rahman-Nya akan menolong kita. Al-Musta'an ala ma tasifun, Allah akan menolong kita. Kalau kita mensikapi cobaan dalam hidup ini, terutama cobaan duka, dan tidak kalah pentingnya cobaan suka, kita kembali berserah diri kepada Allah dengan tetap bersyukur, dan kita tahu bahwa keberhasilan kita adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menolong kita sehingga menjadi manusia yang berhasil. Atau ketika duka, kita yakin bahwa duka ini hanyalah sementara, kita mohon perlindungan kepada Allah dan Allah akan menolong kita. Maka itu adalah pemilihan yang dilakukan oleh manusia mukmin yang cerdas. Namun bila kita mencaci Tuhan ketika kita dicoba, dan dia berkata, dan kita berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan menyiksa saya, Tuhan ingin merusak dan mengobrak-abrik kehidupan saya. Atau ketika kita melihat ada orang yang jahat selamat dari cobaan, sementara orang yang baik menderita, kita berkata ini adalah ketidakadilan Tuhan. Maka caci maki kita terhadap Tuhan, mengumpat Allah, merupakan dosa besar. Rabbihkum bilhaq, Allah nanti akan menempatkan kita pada tempat yang tidak layak. Maka kita harus menjaga diri sendiri dari hal yang demikian. Jangan sampai mencaci Tuhan saat ujian menerpa kita. Tetapi mengenai orang lain, kalau dia tidak dapat mencegah dari perbuatan itu, dia harus berdoa kepada Allah memohon pertolongan, dan jangan bersandar pada kekuatan senjata lahir. Kita masih memiliki senjata kedua yang lebih ampuh daripada senjata lahir, yaitu doa. Rabbunar Rahmanul Musta'anu ala ma tasifun. Maka doa kita dalam menghadapi ujian dan cobaan adalah kekuatan kita, baik saat terjepit dan terhimpit, ataupun saat bahagia dan bersuka cita. Jangan lupakan Tuhan dimanapun kita berada. Don't forget to you God. In any situation, don't forget to you God. Jangan pernah melupakan Tuhan. Dalam kondisi apapun, jangan lupakan Tuhanmu. Dia Maha Pengasih dan sangat kasih melebihi kasih ibu kepada anaknya. Dan Dia Maha Penolong. Karena apa? Karena keberhasilan kita tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berbuat baik dan tetap berpikir positif kepada Allah, dan tetap beriman, karena iman itu adalah sumber kekuatan. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, dengan berakhirnya keterangan dari narasumber kita tadi, maka berakhirlah sudah segala penjelasan di dalam surah Al-Anbiya ini, karena pada hari ini kita sudah memasuki ayat terakhir di ayat 112 dari surah Al-Anbiya. Insyaallah pada hari-hari ke depan kita akan memasuki surat baru, yaitu surat Al-Hajj. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mencoba untuk kembali membaca surah Al-Anbiya ini, kembali merenungi tentang pesan-pesan Allah yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya, mencoba untuk secara perlahan dan berproses bagaimana kita berusaha untuk mengaplikasikan segala ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ini. Sungguh suatu surat yang menarik untuk kita kaji bersama. Sungguh suatu surat yang begitu sangat menarik, karena di dalamnya berisi banyak sekali pesan-pesan kebaikan, banyak sekali contoh-contoh yang Allah sebutkan melalui kisah hidup para nabi dan rasulnya. Bagaimana caranya agar kita dalam kehidupan ini menjadi orang-orang yang tangguh, sabar, ulet, menjadi orang-orang yang banyak melantunkan doa, menjadi orang-orang yang mencoba untuk meniru perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pasti semua itu akan memberikan kebaikan buat kita. Dan di penutup dari ayat ke-112 dari surah Al-Anbiya ini, kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang memperbanyak doa, memperbanyak harapan kita, untuk menjadi orang-orang yang tetap tangguh ketika kita melantunkan doa-doa kita tersebut dan menjadi orang-orang yang pada saat berada dalam titik yang titik jemu atau titik bosan dalam menghadapi segala aktivitas kehidupan ini, maka kita diajarkan doa yang mampu menyejukkan jiwa kita. Kita diajarkan bagaimana untuk tetap memiliki harapan dan sikap optimis yang tinggi dengan lantunan doa kita. Qala rabbihkum bil haq, ya Allah putuskan dengan seadil-adilnya, wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun, karena sesungguhnya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan memberikan pertolongan terhadap apa dan segala apa yang kamu sifatkan yang tidak baik terhadap diri kami dan juga terhadap Tuhan kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita banyak mengkaji surah Al-Anbiya ini. Mari kita mencoba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh, yang baik dan bisa bersama dengan para dan nabi rasulnya Rasulullah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.